إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، sungguh merupakan salah satu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita dimudahkan berkumpul di salah satu tempat yang indah ini, yang juga merupakan bagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidakkah kalian melihat Allah Azza wa Jalla telah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan memberikan kepada kalian nikmat yang besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Maka kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal menyadari bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini dari kenikmatan berada di tempat ini dengan udara yang segar, cuaca yang sangat menyenangkan, tempat yang masya Allah, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu berjalan di atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah bahwa Ja'far ibn Muhammad al-Mulaqab bis-Sadiq rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan nasihatnya kepada Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ya Sufyan, idza an'ama Allahu 'alayka bi ni'matin fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha fa akthir min al-hamdi wa syukri fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabihi al-karim, la in syakartum la azidannakum وإذا استقطعت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." Wahai Sufyan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu satu kenikmatan dan engkau ingin nikmat tersebut berkelanjutan dan selalu engkau merasakannya, maka perbanyaklah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, aku akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kalian. Dan apabila terhambat rezeki datang kepadamu, maka perbanyaklah beristighfar. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, mengisahkan perkataan Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada kaumnya, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku mengucapkan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Pengampun. Apabila kalian memperbanyak istighfar, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, Allah Azza wa Jal akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat yang mendatangkan kenikmatan kepada kalian, dan akan memberikan kepada kalian harta-harta yang berlimpah, demikian pula keturunan, dan menyiapkan untuk kalian jannat dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini bersama para ikhwani fillah, para pengajar dan pengurus ma'had, di mana kita bermajlis untuk saling nasihat menasihati. Meskipun di majlis kita ada di antara al-asatidah al-afadil yang sesungguhnya mereka lebih berhak untuk menyampaikan kalimat nafi'ah kepada para ikhwan sekalian, akan tetapi mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka pada kesempatan kita di malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang pada hakikatnya nasihat ini lebih ditujukan kepada diri saya sendiri, demikian pula kepada para ikhwah sekalian. Semoga memberi manfaat dalam perjalanan hidup kita ke depan dan istiqamah di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa antum sebagai pengajar atau pengelola ma'had bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya antum sedang berada di dalam sebuah kenikmatan yang besar, sedang berjalan di atas sebuah kemuliaan, yaitu kemuliaan ilmu, ilmu al-kitab wa ilmu sunnah. Mengelola ma'had yang tentunya di dalamnya diajarkan kitabullah dan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mempelajari tauhid, mereka mempelajari aqidah, akhlak, manhaj, fikih, dan yang lainnya. Ini adalah merupakan kemuliaan yang wajib bagi kita mensyukuri nikmat yang besar ini, di mana kita melihat banyak dari saudara-saudara kita yang belum diberi kesempatan untuk mampu mengelola sebuah ma'had yang di dalamnya kita mendidik generasi yang mana mereka memahami kitabullah dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Demikian pula sebahagian kaum muslimin di berbagai negeri di luar Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di negeri-negeri yang lain, mereka tidak diberi kesempatan untuk membangun sebuah ma'had di mana kita bisa mengelola, mendidik dengan cara tasfiyah wa tarbiyah pada generasi-generasi yang akan melanjutkan ad-da'watus salafiyah sunniyah di negeri ini. Maka ini nikmat yang besar, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita telah mengetahui keutamaan ilmu dari Al-Qur'an Karim, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya engkau tidak mengetahui. Dan keutamaan Allah Azza wa Jalla kepadamu sangat besar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, bahwa seorang dimudahkan untuk memahami kitabullah dan sunnah itu adalah merupakan tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan kepadanya. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang masyhur, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinu wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman ay yatadarra minhu man huwa fihi." Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cukuplah yang menunjukkan kemuliaan ilmu di mana seorang yang bukan ahli ilmu mengaku berilmu. Seorang yang tidak berilmu mengaku bahwa dia berilmu. Dan dia merasa bangga ketika dinisbahkan kepadanya ilmu. Disebut sebagai alim. Disebut sebagai orang yang berilmu. Dia bangga meskipun dia tidak memilikinya. Dan cukuplah kejahilan itu merupakan celaan ketika berlepas diri darinya orang yang sepantasnya disebut sebagai jahil. Orang jahil, tidak ada yang mau dikatakan bahwa dia jahil. Dia mengetahui bahwa kejahilan itu cercaan, itu celaan, itu kerendahan. Maka dia tidak ingin. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, al-ilmu syaraf. Ilmu merupakan kemuliaan bagi seorang yang mempelajarinya atau yang mengajarkan ilmu tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Orang yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mengajarkan ilmu القرآن dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan ilmu-ilmu alat yang akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran was sunnah. Wallahi ini adalah merupakan kebaikan yang besar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika antum sedang berada di dalam kebaikan ini, jangan sekali-kali terfikir oleh kita untuk berpaling kepada yang lainnya dari kehidupan dunia, dari gemerlapan dunia, kemewahan dunia, lalu kemudian kita menganggap rendah orang-orang yang sedang mengelola ilmu tersebut atau ma'had ilmi yang diajarkan kepadanya ilmu kitab was sunnah. Kemudian yang kedua yang ingin Anda sampaikan pada majelis ini, bahwa hendaknya kita meyakini bahwa nikmat ini mengurus ma'had dan mengajarkan apa yang kita ketahui dari ilmu kepada santri-santri kita, yakini ini adalah merupakan nikmat yang kita akan terus merasakannya meskipun kita telah meninggalkan dunia ini. Termasuk di antara amal jariyah, di mana seorang akan terus terkirimkan kepadanya al-ujur, pahala-pahala yang berlipat ganda meskipun dia telah menyelesaikan usianya, meskipun dia telah meninggalkan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza mata al-insan qata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha: shadaqatin jariyah aw 'ilman yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang meninggal maka terputus amalannya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, wakaf, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan pada orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada santri ma'asyarul ikhwah rahimakumullah termasuk di antara hal ini. Demikian pula seorang kalau tidak berstatus sebagai pengajar, namun dia ikut serta dalam membangun ma'had, mengurusi ma'had. Apakah dia di bidang konsumsi, ataukah di bagian bendahara yang tidak terjun langsung, dia juga mendapatkan keutamaan ini ma'asyarul ikhwah. Karena dia termasuk di antara seorang yang ad-dallu alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man dalla ala khairi ka fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia seperti seorang yang melakukannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bersemangatlah dalam mengelola ma'had. Dan juga merupakan hal yang penting untuk kita tegakkan dalam membangun ma'had adalah at-ta'awun. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan, amalan saleh, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada ta'awun di antara para ikhwan. Yang ini punya kelebihan harta, maka dia ta'awun dari sisi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Yang lain memiliki kelebihan dari sisi ilmu, maka dia ajarkan kepada santri-santrinya. Yang lainnya lagi dia mampu dalam hal manajemen, pengelolaan ma'had, baik sebagai bendahara atau yang lainnya, maka dia ta'awun dalam hal-hal yang dia mampu melakukan. Ini adalah merupakan bagian dari amalan saleh yang dengannya kita bertaqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ta'awun ma'asyiral ikhwa rahimakumullah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika ada kegiatan-kegiatan, hendaknya selalu ada kerjasama, ya, bermusyawarah, kemudian mengerjakan apa yang telah disepakati sambil mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada, masing-masing dengan kemampuannya dan masing-masing dengan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Walhamdulillah, apabila kita bersabar dalam mengelola ma'had, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan azar, akan memperlihatkan pengaruh dari ma'had tersebut. Ya. Tidak mesti kemudian seorang dalam mengelola ma'had semuanya sudah lengkap, fasilitasnya lengkap. Ya. Kalau tidak demikian, maka dia tidak ingin mengelola ma'had. Jangan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebab hal-hal yang seperti ini dikhawatirkan sebagian mereka yang tidak ingin mengelola ma'had dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, ya, dari berbagai fasilitas yang mungkin serba berkecukupan atau bahkan berbagai macam kekurangan didapatkan di sana, lalu kemudian kita enggan untuk mengelolanya dengan alasan bahwa ini masih tertinggal atau yang semisalnya, akhirnya menyebabkan kita condong kepada yang lainnya, melihat kepada yang lainnya dari dunia, dari harta yang dimiliki oleh al-hizbiyun misalnya, yang menyebabkan kita condong kepada mereka, lalu kemudian tasawudat, meminta-minta kepada dana-dana hizbiyah agar kemudian dibangunkan fasilitas yang lengkap. Ya. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam penyimpangan, disebabkan karena condongnya mereka kepada dunia. Sebagaimana kita saksikan, ma'asyar ikhwah, ketika mereka condong kepada dunia, ya, maunya serba fasilitas yang mewah, meskipun dengan cara-cara yang tidak dihalalkan, ya, dengan berbagai macam alasan, bahwa kita hanya mengambil dananya. Namun apa yang terjadi? Terjatuh ke dalam hizbiyah. Masya Allah, diberi fasilitas yang luar biasa, ya, yang as-salafiyun mungkin lemah untuk melakukan hal tersebut. Namun alhamdulillah, ya, dengan sarana yang serba kekurangan, apabila kita ta'awun, kerjasama dengan penuh kesabaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan akar. Ya, akan memperlihatkan. Ya, kalau dahulu kita memiliki sarana yang banyak sekali kekurangannya, alhamdulillah ada saja, Allah azza wa jalla akan selalu memberi solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wajib kita meyakini firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa Allah azza wa jalla yang memiliki gudang-gudang rezeki, bukan hizbiyun, bukan mereka-mereka yang hendak memalingkan kaum muslimin dari as-sunnah, seperti halnya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay dan yang bersamanya, ketika mereka hendak menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, la tunfiqu ala man inda rasulillah, hatta yanfadhu. Jangan kalian memberi nafkah, jangan kalian memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka pergi meninggalkan Rasulullah. Subhanallah. Siapa yang memiliki gudang rezeki? Maka Allah Azza wa Jalla membantah. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki gudang-gudang rezeki itu. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi rezeki. Nah, maka seorang tetap berjalan di atas prinsipnya, di atas manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, lalu kemudian kita bekerja sama di atas al-haq tersebut. Insyaallah siapa yang bersabar dan berjalan di atas keyakinan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kesuksesan dari dakwahnya tersebut. As-sabr al-yaqin. As-sabr al-yaqin. Bersabar dan penuh keyakinan. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabar wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, fabis-sabr wal yaqin tunalu al-imamah fi ad-din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, nasihat yang berikutnya bahwa bagi para pengajar merupakan hal yang utama bagi antum sekalian untuk menyampaikan ilmu kepada para talabah atau para santri dengan cara berjenjang yang sesuai dengan pemahaman mereka, jangkauan pemahaman mereka. Dan ini termasuk di antara manhaj yang ditempuh oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menerangkan ar-rabbani, wa yuqal ar-rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa bi sighari al-'ilm qabla kibarih. Yang dimaksud alim rabbani adalah yang mengajarkan manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ada jenjang, ada tadarruj, ada tahapan dalam menyampaikan ilmu. Dan menyampaikan ilmu sesuai dengan siapa yang kita hadapi berdasarkan usia mereka. Tentu berbeda pada saat kita menyampaikan ilmu di hadapan anak-anak yang usianya 5, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dengan mereka yang telah dewasa. Maka termasuk di antara hikmah menyampaikan ilmu tersebut sesuai dengan kadar pemahaman dan jangkauan akal mereka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadithu an-nasa bima ya'rifun aturiduna yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Sampaikan ilmu kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul didustakan apabila mereka salah dalam memahami apa yang kita sampaikan? Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma anta bi muhaddithin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan kepada satu kaum, memberitakan sesuatu kepada suatu kaum yang mereka tidak mampu mencerna dengan akal-akal mereka, melainkan yang demikian akan menimbulkan fitnah. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di antara nasihat yang ingin ana sampaikan pada majelis ini bahwa dalam mengelola ma'had atau mengelola dakwah pasti kita akan menemui berbagai macam problem, masyakil, banyak permasalahan. Maka oleh karena itu ma'asyar ikhwan rahimakumullah, merupakan hal yang baik dari permasalahan apabila terjadi di antara kita untuk menyelesaikannya dengan cara yang hikmah. Menyelesaikan dengan cara yang hikmah. Terjadi khilaf mungkin di antara ikhwan, maka berusaha diselesaikan oleh orang-orang yang dijadikan sebagai pembimbing, penasehat, seperti para ustaz, ya, untuk merujuk kepada mereka. Lalu kemudian mereka yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, tentu mereka lebih mampu untuk menimbang setiap permasalahan yang terjadi, lebih mampu untuk memberi solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan tersebut. Ya. Permasalahan-permasalahan di dakwah itu sangat banyak sekali, sangat kompleks. Nah, maka hendaknya seorang berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik selama masih memungkinkan, masing-masing berjalan di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas fahmu salaf, di atas bimbingan para ulama, maka mereka memperbaiki dengan cara demikian. Tidak harus terjadi hajr, ya, setiap terjadi permasalahan, setiap terjadi perselisihan. Naam, disebabkan karena nilai dakwah itu sangat mahal. Dakwah itu sangat mahal sekali. Jangan sampai adanya permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi, ketersinggungan, ya, persoalan-persoalan yang mungkin kita mengatakan persoalan yang kecil dianggap sebagai suatu yang besar, yang akhirnya kita mengorbankan dakwah, ya, disebabkan karena adanya perasaan-perasaan kedengkian atau yang semisalnya. Kemudian kalau permasalahan-permasalahan tersebut sulit untuk disampaikan, maka kembalikan kepada para ulama, bertanya kepada ulama kibar, ya, dan jadikan setiap permasalahan kita dari berbagai macam persoalan yang ada di ma'had untuk senantiasa membangunnya di atas prinsip-prinsip yang sahih yang diketahui di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, tegak di atas Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan ar-ruju' ila al-ulama al-kibar, kembali kepada ulama al-kibar selama mereka memiliki prinsip ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka insyaallah ma'had itu akan berjalan dengan baik, ya, dan itu adalah hal yang mujarrab. Namun kapan mereka meninggalkan prinsip ini, ya, ketika ada muncul permasalahan, tidak kembalikan kepada para ulama al-kibar yang mereka mutakhassisun dalam permasalahan tersebut, maka inilah yang menyebabkan munculnya fitnah. Di antara nasihat al-allamah Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mundu an tarakan nas al-ulama takhabbatu, kata beliau. Ya, semenjak manusia, kaum muslim meninggalkan para ulama, maka mereka takhabbat. Ya, jalannya tidak jelas. Manhajnya tidak jelas. Ini disebabkan karena mereka meninggalkan para ulama. Ulama itu warathatul anbiya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, al-barakatu ma'ah akabirukum. Berkah itu bersama dengan ulama kibar di antara kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa an umana'ihim. Fa idza akhadhu al-'ilma an sigharihim wa shirarihim halaku. Senantiasa kaum muslimin berjalan di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu, selama mereka merujuk kepada ulama kibar dan orang-orang yang amanah. Namun apabila mereka mengambil ilmu dari sigar, ya, dari ahlul bid'ah, dari orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang buruk, maka di saat itulah mereka akan binasa. Di saat itulah mereka akan binasa. Kapan dikembalikan kepada rakyu yang ini berpendapat, yang ini juga berpendapat, yang ini membela ustaz fulan, yang ini membela fulan, masing-masing dengan perasaannya, masing-masing dengan apa yang dia yakini, tanpa merujuk pada ulama kibar, maka yang terjadi adalah khilaf. Tidak akan mungkin bisa berjalan dakwah tersebut apabila prinsip itu berbeda, ya. Ketika ada muncul permasalahan, lalu kemudian tidak kembali kepada usul ahli sunnah dalam perkara-perkara yang seperti ini, maka inilah yang menyebabkan terjadinya khilaf. Akan tapi kalau setiap permasalahan kita senantiasa melihatnya dengan melihat kepada usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi fitnah, insyaallah ta'ala niscaya kita akan berjalan di atas kebaikan. Niscaya dakwah kita insyaallah ta'ala akan menjadi dakwah barakah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, secara ringkas apa yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat terkhusus untuk diri saya pribadi, demikian pula kepada para ikhwah sekalian. Dan tentunya kita semua sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan, tidak luput dari kesalahan. Maka apabila kita ingin terus dakwah ini berjalan, maka kita harus membangun di atas an-nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Selama kita membangun dakwah kita di atas nasihat, ada yang keliru siap untuk dibenarkan, siap untuk dikembalikan kepada al-haq, siap berlapang dada untuk menerima nasihat dari ikhwannya yang lain. Karena kita semua punya kekurangan, kita semua sering melakukan kekeliruan. Namun dengan adanya ta'awun di antara kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka dakwah itu insyaallah ta'ala akan berjalan dengan sebaik mungkin dengan bimbingan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.